إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kita masih membahas naqid al-thaniyah, naqid al-thani, pembatal yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yas'aluhum asy-syafa'ah, yaitu menjadikan antara dia dengan Allah adanya perantara wasail, yang mereka dengan adanya perantara tersebutnya meminta atau berdoa untuk mendapatkan asy-syafa'ah dan juga bertawakal kepada mereka, itu termasuk kufron atau kafara ijma'an, terjatuh kepada kekufuran secara ijma apabila menjadikan perantaranya tersebut ya, jadi memintanya itu kepada perantara. Baik, sekarang kita masuk ke syubhat yang mereka lontarkan. Wa haula'i qala al-mu'allif qala asy-syarih rahimahullah ta'ala wa haula'i lahum syubhat yastadilluna biha biza'mihim yadhunnuna annaha adillatun. Jadi mereka ini memiliki apa? Syubhat. Bahkan mereka berdalilkan dengan apa? Ayat. Itu menurut persangkaan mereka bahwasanya ini adalah dalil yang tepat, bahwasanya kita butuh kepada bahas wasaid, wasitah, perantara. Syubhat yang pertama, asyubhatul ula an hada min ittikhad al wasilah wa qad qala ta'ala, bahasanya sini yang mereka itu mengambil wasilah atau wasitah itu berdalilkan dengan firman Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilata. Nah di situ mereka berdalilkan bahwasanya wasilah itu perlu, dan carilah ketika kalian beribadah kepada Allah adalah dengan wasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Fassaru, ya mereka menafsirkan tadi, wabtagu ilaih wasilah, carilah apa? Wasilah. Fassaru al-wasilah, yang mereka menafsirkan bahwasanya wasilah di sini adalah bi an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitah. Jadi menjadikan ya, antara engkau dengan Allah itu ada perantara, minal khalq, dari al-khalq, makhluk. Wa bi qouli ta'ala, itu tafsir mereka. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaih wasilah. Nah, maksud disuruh mencari wasilah sini adalah perantara dari makhluk. Nah, itu tafsiran siapa? Orang-orang yang menganggap butuhnya kepada al-wasitah. Kemudian dalil yang lainnya dikatakan, karena mereka pakai dalilnya, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Dalil yang lainnya, mereka ya, yang di situ meminta kepada wasilahnya tadi ya, kepada wasitahnya tadi ya, kepada perantaranya tadi, yad'uuna, mereka berdoa minta sesuatu. Tapi di sini yang dijadikan perantara ataupun wasitahnya apa? Yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyum akram. Mereka berusaha untuk mencari cara, mencari wasilah. Jadi sini wasilahnya ini mereka yabtaguna ila rabbil wasilata ayyum akram. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatah, dan mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, bahkan mereka juga takut akan azab Allah. Jadi istilahnya orang di sini sibuk berdoa kepada perantara, sedangkan perantaranya sendiri malah dia apa? Sibuk dengan yang lainnya. Yabtaguna ila rabbil wasilah. Dia berusaha untuk mencari cara bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ayyum aqrab. Bahkan wajuna rahmatah. Bahkan yang tadi dijadikan apa? Perantaranya itu malah mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ya. Ini. Tapi di sini dikatakan fafassaru fil ayatain ya, bi annahu ittikhad alwasa'it bainahum wa bainallah. Wa hadha tafsirun batil. Ya, jadi yang mereka itu mentafsirkan dua ayat ini, yaitu bahwasanya ittikhad alwasa'it, ya, mereka mengambil apa? Perantara ya, antara mereka dengan Allah. Ini adalah tafsir yang batil. Ya, ini tafsir yang batil. Lam yaqulu a'immatut tafsir, tidak pernah apa ulama tafsir mengatakan hal demikian. Ya, artinya mengatakan apa? Harus adanya perantara ketika ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin dekat dengan Allah, ataupun juga takut akan azabnya. Itu anggapan mereka ya. Bahwasanya orang yang tadi yang mencari wasilah itu ingin apa? Ketika ingin mendapatkan atau mendekat diri kepada Allah, mereka menjadikan adanya perantara. Sedangkan perantara sendiri malah takut, ya, takut kepada Allah, ingin mengharapkan rahmat dari Allah, bahkan juga berusaha semaksimal mungkin dengan daya dan upaya dia ketika mengamalkan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Baik, bala'imatut tafsir, ya, bahkan para ulama tafsir mereka menafsirkan al-wasilah bi'annaha al-ta'ah. Jadi para ulama tafsir menafsirkan wasilah tadi itu bukan perantara, bukan wasithah. Tapi dia apa? At-ta'ah wa taqarrub ila Allah bi ibadati. Nah, itu adanya ketaatan dan juga at-taqarrub, terus mendekatkan diri kepada Allah dengan peribadatannya. Wal wasilah ya at-tariq. Jadi wasilah lah tadi ya. At-ta'ah wa taqarrub. Dan juga dikatakan wal wasilah ya at-tariq al-musil ya ilallahi biibadati. Jadi tariq ya, cara, jalan. Bagaimana bisa ya, sampai kepada Allah dengan ibadahnya tersebut, dengan amalannya tadi. Ya, ini. Jadi bukannya perantara wasilah ini, tapi apa? At-taqwa. Ya, itu musil ilallah. Itu dengan ibadah. Wadalika biibadatihi wahdah la syarika. Dan tentunya ya, ibadahnya juga harus diperuntukkan untuk Allah wahdah ya. Artinya mentauhidkan di dalam hal ibadah dan tidak la syarikalah, tidak menyekutukan di dalam peribadatan kepada Allah. Wattaqarrub ilaihi ya, mendekatkan diri kepadanya. Fattariku alladhi yusil ilaihi wa ibadah ya, ibadatuhu wahdah la syarikalah. Jadi tariq di sini adalah ibadah ya. Ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan kepada Allah. Jadi fal wasilah ya al ibadah wa ta'ah. Jadi wasilah sini adalah ibadah dan ketaatan. Bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahi. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan. Ini adalah dinamakan wasilah yang tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Jadi wasilah sini adalah at-taqwa ya. Ibadah wa ta'ah ya, bi fi'lil awamiri wa tarki an-nawahi. Itu yang dimaksud apa tadi? Wasilah ya, bukan wasithah, bukan perantara. Ini tafsir dari a'immatut tafsir ya, dari ulama tafsir. Wa amma qawluhu ta'ala, kemudian ayat yang kedua yang tadi dijelaskan, ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah. Apa maknanya? Fal ma'na katanya annal ladina ya'buduna al malaika minal arab. Bahasanya ada orang-orang yang dia itu menyembah kepada malaikat dari kalangan Arab. Walladzina ya'buduna al-Masih alaihi salam, bahkan di antara mereka juga ada yang menyembah Nabi Isa. Minan Nasara. Raddallahu alaihim bi annaha ulai alladzina ta'buduna min dunillahum min ibadi. Namun Allah Subhanahu wa taala itu membantah ya, tentang perbuatan-perbuatan mereka, yaitu yang menyembah malaikat ataupun menyembah Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bi anna haula'il ladina, karena mereka ini apa? Menyembah kepada bi anna haula'il ladina tad'una min dunillah hum min ibadi. Ya. Jadi orang-orang yang tadi yang menyembah kepada selain Allah itu adalah termasuk hambaku. Yataqarrabuna ilayya, bahkan mereka juga mendekatkan diri kepadaku. Wa ya'budunani, beribadah kepadaku. Wa laysa lahum minal amri syai'. Jadi yang tadi yang diibadah itu adalah termasuk hamba-hambaku. Artinya dia yang malaikat dan Nabi Isa juga itu mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bahkan mereka tidak memiliki sesuatu. Walaysa lahum minal amri syai', tidak sedikit pun bagi mereka. Wala minar rububiyah, baik itu dari perkara rububiyah ya. Fahum ibadun yataqarrabuna ilallah bil ibadah. Jadi mereka itu malaikat dan juga Nabi Isa itu yataqarrabuna ilallah bil ibadah, terus mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah ya. wayarjuna rahmatallah, bahkan mengharapkan rahmat Allah, wayakhafuna adabah, bahkan malaikat dan juga Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu takut akan azab Allah. Fala yajuz ayyattakhidhu wasa'id, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil apa tadi, perantara ya, perantara-perantara wasail, wasilah-wasilah, yatafarrab biwasitatihim ila Allah, yaitu dengan perantaranya mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi faqauluhu, katanya sini, ulaikal ladina yad'una, ulaikal ladina yad'una, ini diperuntukkan bagi orang-orang musyrik, artinya mereka yang meminta atau berdoa kepada perantaranya, ulaikal ladina yad'una, ini ayyad'uhum al-musyrikun ya. Jadi orang musyrik berdoa kepada siapa? Malaikat ya, tadi malaikat, minal malaikah katanya, wabadur rusul, atau sebagian dari para rasul ya, seperti Al-Masih alaihissalam, contohnya Nabi Isa itu, yang disembah oleh orang Nasara. Wahaula ya, haulai ubad ya, atau ibad lillah, mereka adalah ibadun lillah, adalah hamba-hamba Allah yang mereka beribadah kepada Allah. Laisa lahum minal amr syai, jadi tidak ada sedikit pun perkara yang mereka kuasai, tidak ada. Kemudian ayat berikutnya, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Nah, ini adalah yang dijadikan perantara tadi. Fahum fuqara ilallah, ya, bahwasanya mereka ini adalah fuqara ilallah ya, tidak memiliki apa-apa, fuqor, fakir di hadapan Allah, muhtajun ilaih, butuh kepada Allah. Bahkan wayajuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah, wayakhafuna adabah, dan juga takut akan azab Allah. Fakaifa yuttakhaduna alihah ya'buduna ma'allah, bagaimana ya, mereka itu dijadikan sebagai ilah, sebagai sesembahan ya, oleh orang musyrikin ya. Jadi orang musyrikin itu mereka tidak langsung meminta kepada Allah, mungkin mereka anggapan dirinya masih kotor ya, banyak dosa, tidak suci, akhirnya mereka mengambil perantara dari malaikat atau para rasul untuk menyampaikan keinginan atau keluhan-keluhan mereka kepada Allah ya. Atau bisa jadi ini termasuk bentuk apa, ibadah. Fakaifa yattakhaduna alihah, bagaimana mereka itu dijadikan alihah, sebagai ilah, sesembahan. Ya'buduna ma'allah, yang mereka menyembah bersama Allah. Wahum ubadun, padahal mereka itu ubad, hamba Allah. Yakhafuna min adabillah, mereka juga takut akan azab Allah, takut mereka akan azab Allah. Wayarjuna rahmatah, dan terus mengharapkan rahmat Allah. Wayataqarrabuna ilaihi, dan mereka juga terus mendekatkan diri kepada Allah. Hada huwa tafsirul ayat alladhi fassarat bihi a'immatut tafsir, inilah tafsir dari ayat ini yang ditafsirkan oleh siapa? Oleh a'immatut tafsir. Jadi a'immatut tafsir menafsirkan bahwasanya orang-orang yang tadi dianggap sebagai perantara, padahal mereka sendiri tidak menginginkan hal seperti itu ya, dan mereka juga takut kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, dan terus beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan orang musyrikin beda, mereka malah berdoa kepada orang tersebut atau perantara tersebut. Wakila, kemudian juga tafsir yang lainnya mengatakan ya, tadi kan ditafsirkan yabtaguna ila rabbihimul wasilah, itu siapa? Itu malaikat dan juga diantara para rasul ya. Inna unasan kanu ya'buduna ya. Jadi tafsirannya bahwasanya ada ya, sekelompok manusia, ya'buduna nasan minal jin ya. Jadi mereka menyembah kepada makhluk Allah itu, dari kalangan jin. Lalu fa'aslama al-jin, kemudian jin tersebut apa? Masuk Islam. Mungkin ketika itu jinnya belum masuk Islam, diibadahi terus. Walam ya'mal walam ya'lam alladina ya'budunahum biislami. Sedangkan orang yang tadi menyembahnya itu, dia tidak tahu bahwasanya jin yang dia sembah itu sudah masuk Islam. Allahu akhbaru anna ha'ula'i alladina ta'budunahum min dunillah qad aslamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar bahwasanya yang disembah oleh mereka itu, ya, kepada selain Allah itu sudah masuk Islam. Wasaru yataqarrabuna ilaih. Kemudian jinnya tersebut terus mendekatkan diri kepada Allah. Warjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah, bahkan takut akan azab Allah. Fa kaifa yattakhaduna ma'allah ta'ala wa hum min ibadihi. Bagaimana bisa mereka itu menjadikan apa? Bersama Allah adanya ilah, adanya sembahan. Padahal mereka termasuk hamba Allah, beribadah kepada Allah. Warjuna rahmatah, bahkan juga mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah, dan takut akan azabnya. Ini tafsiran yang kedua. Jadi fal khulasah itu, fal ayah laha tafsirani sahihan. Jadi ayat yang tadi itu, ya, yang kita sudah bacakan, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adabah. At-tafsir al-awwal, ya, tafsir awal, annal murad, ya, bihim al-malaikah wa ba'dur rusul. Yang dimaukan di sini adalah malaikat dan juga sebagian dari rasul, ya, atau yang dijadikan perantara oleh orang musyrikin. Padahal mereka sendiri terus beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmat dan takut akan azabnya. Wasani anna unasan minal jin. Jadi ada sekelompok dari yang jin, orang jin. Ya'budun ya'buduhumul musyrikun, yang mara jin tadi itu disembah oleh siapa? Orang musyrikin. Orang musyrik menyembah jin tadi. Lalu fa'aslamu, dan jin tersebut masuk Islam. Walam ya'lam min man ya'budunahum annahum aslamu, dan orang-orang yang menyembahnya tadi tidak tahu bahwasanya ternyata yang dia sembah, yang dia seru, yang dijadikan sebagai wasito, itu sudah masuk Islam. Dan fa'allahu akhbara anhu, lalu Allah memberikan kabar terhadap mereka. Wa ala kullin, ya, madamu kadhalik fahum ibad yataqarrabuna ila Allah warjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Wa ala kullin, ya, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang terus mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat dan juga akan takut azabnya. Jadi fala yajuz ayyattakhidhu ma'allahi subhanahu wa ta'ala, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil sebagai perantara bersama Allah, mengambil sesembahan, minta sesuatu kepadanya bersamaan dengan Allah. Walihada batala tafsir, maka dengan demikian tafsir yang mereka, ya, tafsirkan itu adalah tafsir yang batil. Annal wasilah hiya ittikhad al-wasa'id minal makhlukin bainahum wa bainallah. Wasaqatat hujjatuhum. Jadi bahwasanya wasilah yang mereka maukan itu mengambil perantara dari makhluk-makhluk Allah, tentunya diantara mereka dengan Allah. Jadi dia dijadikan satu perantara itu dengan makhluknya. Bukan yang dimaksudkan wasilah ini adalah al-iman ataupun juga at-taqwa, bi'ilil awamir wa tarki an-nawahi. Tapi mereka maukan adalah perantara dari makhluknya. Nah, maka suasa qatat hujjatum, tentunya hujjah-hujjah mereka tidak ada artinya. Terbantah. Walillahilhamd. Walillahilhamd. Kemudian syubhah yang kedua, asyubhatu tsaniyah. Itu syubhah yang pertama tadi ya. Jadi mereka memiliki dalil, ya, tapi dalilnya ternyata bukan wasithah. Jadi wasilahnya adalah at-taqwa. Ta'ah wal ibadah. Asyubhah tsaniyah. Kemudian syubhah yang kedua, annam yattakhidunal wasa'id bainahum wa bainallah min babi ta'zim lillah. Jadi mereka, kenapa mereka mengambil perantara di antara mereka dan Allah? Karena min babi ta'zim, kata mereka, terhadap Allah. Jadi Allah itu zat yang agung, maka harus diagungkan. Sebagaimana cara pengagungan mungkin dianggap seperti di kalangan raja-raja. Jadi fa inna Allah azim, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu azim, agung atau mulia. Wa la tawassal ilaihi illa bil wasain, tidak mungkin sampai kepada Allah kecuali dengan adanya apa? Perantara. Itu wahum asyufa'a alladzina yashfa'una inda. Dan tentunya di sini butuh kepada asy-syufa', ada yang bisa menyampaikan. Alladzina syafa'una indah, di sisi Allah. Jadi mereka yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Wa yatawassatuna indah, ya, arti menjadikan satu al-wasithah, jalan untuk menuju Allah. Fa hada biza'mihim, ini menurut pandangan mereka. Jadi harus adanya orang ataupun juga makhluk Allah sebagai perantara, ya, antara dia dengan Allah, agar keinginan ataupun juga keluhan-keluhan mereka itu bisa tersampaikan kepada Allah. Ini menurut pandangan mereka. Jadi min ta'zim illa bihaits la yatawassal ilaihi illa biwasa'id. Jadi termasuk dari bentuknya mengagungkan Allah itu tadi, dengan menjadikannya perantara ketika dia ingin menyampaikan sesuatu atau sampai kepada Allah tadi. Tidaklah bisa sampai kecuali dengan perantara. Kama anna mulukad dunya, sebagaimana para raja di dunia, la yatawassal ilaihim illa bil wasa'id. Jadi mereka menggambarkan, mengkiaskan dengan apa? Raja-raja yang ada di dunia. Ya. Karena raja dunia itu tidak akan bisa kita sampai, ya, apa aspirasi ataupun juga keinginan atau apa yang lainnya, kalau tanpa ada perantaranya, tanpa ada ajudan dan sebagainya. Wasyufa'a fa hasala min za'mihim hada. Inilah yang mereka gambarkan seperti itu. Jadi fa hasala min za'mihim hada, ya, di antaranya yang bisa jadi mereka menganggap demikian. Pertama, awalan annahum qasu qasullah azza wa jal ala mulukad dunya. Jadi pertama mereka mengkiaskan antara Allah dengan raja-raja yang ada di dunia. Wa hada amrun batil, dan ini adalah perkara yang batil. Walisa min ta'dhimillah subhanahu wa ta'ala, ini bukan termasuk bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa min tanqusillah, min tanqusillah min tanqusillah. Ini termasuk bentuk apa? Bentuk adanya kekurangan terhadap Allah. Artinya Allah memiliki aib, ya, memiliki kekurangan. Kalau misalkan harus adanya perantara, bihaits annam qasu li khalqi, dikarenakan mereka tadi menggambarkan, mengkiaskan antara Allah dengan makhluknya. Wasarrafu syai'an min ibadatihi li ghairihi, sehingga mereka memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah. Tentunya ini adalah asyirk, ya, bentuk kesyirikan. Wasyirk tanqus lillahi azza wa, dan bentuk kesyirikan ini termasuk adanya tanqus lillahi azza wa jalla, menganggap Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan. Walisa ta'ziman, dan bukan termasuk bentuk pengagungan kepada Allah. Kama yaz'umun, sebagaimana yang mereka sangkakan, ya. Jadi mereka ingin menganggap seperti apa tadi, mulukud dunya, seperti raja-raja yang di dunia harus ada perantara. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kalau Allah memiliki perantara tadi, sama saja Allah memiliki kekurangan. Harus adanya perantara karena tidak tahu apa yang dikeluhkan oleh hamba-hambanya, yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Tsanian anna qiyasallah 'ala al-bashar. Yang kedua, ya, bahwasanya qiyas, ya, Allah terhadap bashar, terhadap makhluk, itu sama termasuk tanqus lillah azza wajalla. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan. Wallahu jalla wa ala ya'lam ahwal ibadihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua keadaan para hamba-hambanya. Amal bashar wal muluk fala ya'lamuna ahwal ar-ra'iyah. Sedangkan manusia dan juga para raja itu, mereka tidak mengetahui keadaan penduduknya. Yang dipimpinnya itu tidak tahu. Illa bi ahad, kecuali ada yang menyampaikan. Yuballighuhum anha, menyampaikan kepadanya. Li'annahum bashar, karena mereka itu manusia. Wa amallah azza wa jal fa'inu ya'lam. Adapun Allah azza wa jal itu mengetahui. Ma fis samawati wal'ad, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wala yahtaj, tidak butuh kepada man yuballighu hawa'id ibadah, tidak butuh kepada seseorang atau makhluk dari makhluk Allah yang menyampaikan tentang keinginan, kebutuhan, keluhan dari hamba-hamba. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya, bahwasanya anna mulukud dunya, anna mulukad dunya bihajah ila ayyakbalu syafa'at syafi'in. Ya. Kalau raja-raja yang di dunia itu butuh kepada, ya, asy-syafa'ah. Li'annu bihaja ila al-a'wan wal wuzara. Jadi harus ada pembantu-pembantunya. Namanya raja tidak bisa dia menguasai satu wilayah dengan sendirian. Ya. Tanpa ditopang oleh para ajudan ataupun menteri atau yang lain. Tidak mungkin. Dia harus ada bantuan dari yang lain. Jadi bihaja ilal a'wan wal wuzara, butuh kepada para ajudan ataupun pembantu-pembantunya, wal wuzara ataupun menteri-menteri. Falau raddu syafa'atuhum latankiru alaihi mu'adu. Kalau misalkan disitu enggak butuh kepada tadi bantuan, tentunya mereka akan mengingkari dan justru akan rusak keadaan negaranya. Mereka akan menentang. Fahum yakbaluna syafa'atuhum. Maka di sini mereka butuh kepada perantara tadi. Wa in kanu yukrihuna dzalik, sekalipun dia tidak menginginkannya. Min ajli al-ibqa 'ala mulkin, dalam rangka untuk tetap langgeng kerajaannya, kekuasaannya. Was tijlab an-nas lil khudu lahu, dan juga manusia bisa tunduk kepada raja tersebut. Allahu azza wa jalla fa innahu ghaniyun an ibadi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala, itu maha kaya, tidak butuh kepada hal-hal tersebut dari hamba-hambanya. La yahtaj ila wuzara wa syufa'a, tidak butuh kepada para menteri atau para pembantu-pembantu yang lainnya seperti muluk ad-dunya, para raja-raja di dunia. Nah, kemudian yang keempat, anna muluk ad-dunya fil ghalib la yuriduna al-khair. Jadi raja-raja yang di dunia pada dasarnya secara umum mereka tidak menginginkan apa? Al-khair, kebaikan. Wala ya wala yu'tuna talab illa ma tasaqu. Jadi pada dasarnya mereka itu tidak akan memberikan atau mengabulkan permintaan dari para penduduknya kecuali di situ emang di situ banyak penderitaan, ya, kesulitan yang begitu kuat, baru dia turun bantuan. Ya. Amma Allah Jalla wa Ala fa Karim. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Karim, memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya. Wa la yu'athiru 'ala ahad fi iradatil khair li ibadi. Tentunya tidak akan berpengaruh kepada terhadap Allah Azza wa Jalla apabila di situ dari hamba-hambanya itu meminta menginginkan sesuatu, Allah berikan. Kama yu'athir 'ala mulukid dunya, sebagaimana kalau misalkan raja dunia itu mereka berpengaruh. Kalau misalkan ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang, berapa juta orang minta, tentunya akan berkurang, ya, mempengaruhi stabilitas ekonomi kerajaan tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berpengaruh sedikit pun. Ya. Sama saja seperti apa, celupan, ya, air yang di lautan, hanya sedikit, ya, setetes pun tidak. Allah Jalla wa Ala idza talabatu talabtahu wa da'watahu fa inna qaribun mujib. Jadi misalkan engkau meminta sesuatu, berdoa kepadanya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qarib, maha dekat, dan juga mengabulkan terhadap orang-orang yang meminta atau berdoa kepadanya. La yahtaj ila wasa'id atau ila usaba. Tidak butuh kepada perantara. Ya. Jadi langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Allah sendiri memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tidak butuh kepada wasitah, perantara. Bi khilaf mulku dunia, berbeda dengan mulku dunia. Ya. Harus melewati beberapa birokrasi agar bisa sampai bantuan atau yang lainnya. Ya. Kalau kepada Allah langsung. Fa innam la yu'tuna at-talab illa badal lati wal latayya, katanya. Jadi kalau mereka ini kalau meminta sesuatu, ya fa innam la yu'tuna at-talab, ya, tidaklah mereka itu akan memberikan kecuali dengan tadi, dengan adanya beberapa banyak kesulitan, cobaan yang begitu besar, ya, sehingga mereka mau memberikannya. Kama huwa ma'ruf, ya, ini sudah ma'ruf, ya, di anhum basyar, karena mereka itu manusia. Wa sifatul basyar, ya, karena sifat manusia itu asyukh wal bukhl wat tamannu wat tanakkur. Mereka itu sifat manusia apa? Bakhil, pelit, ya, artinya sering menahan sesuatu, bahkan juga menyembunyikan. Ini dari sifat-sifat al-insan, sifat-sifat bashar. Amma Allah Jalla wa Ala fa inna karim. Sedangkan Allah itu Maha Karim, dermawan. Mujibun qaribun qaniyun. Dialah yang Maha Mujib, yang bisa memberikan kabulan terhadap permintaan dari hamba-hambanya, dan juga Maha Dekat dan Maha Kaya. Wa khamisan, ya, anna mulukud dunya fuqara, bahwasanya raja-raja di dunia ini pada dasarnya fuqara, ya, tidak memiliki apa-apa. Yanfad alladhi indahu, karena sesuatu yang ada padanya dari harta, kekuasaan atau apa saja itu akan musnah. Wa qad la yakunu indahum syai, sehingga mereka tidak memiliki sesuatu. Wa yahtajuna ila al-qard wa ila al-ihtiyaj, bahkan mereka butuh kepada namanya bantuan, bahkan juga kelicikan, ya. Wa amma Allah Jalla wa Ala fa innahu khazainus samawati wal ard, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah memiliki apa, sesuatu yang ada di langit yang di bumi, ya. Fahuwa ghaniyun karim, kullu hawaijil khalq indahu. Jadi setiap, ya, kebutuhan para makhluknya itu ada, akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qalu ta'ala fil hadis, ya, sebagian di hadis kursi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'. Wahai hambaku, kalau seandainya engkau, ya, seandainya yang orang pertama dari kalian dan yang paling akhir dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia semuanya tidak mau beribadah kepadaku atau berbuat fajir, kerusakan, itu tidak akan mengurangi mana kasadani kami syai, tidak akan mengurangi kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insan mas'alata mana kasadani kami ma'indi. Demikian juga kalau misalkan kalian semua berkumpul, ya, dari awal sampai yang terakhir dari kalangan jin ataupun manusia meminta sesuatu, ya, setiap insannya tentunya akan diberikan, ya, tanpa bisa mengurangi apa yang ada padaku. Ya. Ini sebagaimana ka illa kama yang kusul mikhyat ida udkhidal bar. Sebagaimana kalau kita masukkan situ al-mikhyat, ya, tali yang kecil, ya, apabila dimasukkan ke dalam air lautan, itu tidak ada tidak berpengaruh sedikit pun dengan kekayaan Allah azza wa jalla. Khazainus samawati wal ard. Kekayaan Allah itu melingkupi apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Fahuwa ghaniyun karim. Falau anna kullal khalq. Kalau seandainya setiap makhluk Allah, awwalahum wa akhirahum wa insahum wa jinnahum, ijtama'u fi sa'idin wahidin. Ya. Dari awal sampai akhir, di kalangan jin ataupun manusia mereka berkumpul di satu tempat, kemudian wasalu, mereka minta, wa'atahumullah hawa ijahum kullu, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan semuanya, kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. La yangkus, tidak akan mengurangi, dalika min mulki syai'a, dari apa yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Bi khilaf mulukud dunya, berbeda dengan apa? Mulukid dunya, raja-raja di dunia. Kalau semuanya minta, kalau atau nafadal ladhi indah, tentunya akan hilang, akan sedikit, akan bisa mempengaruhi stabilitas ekonominya. Qala ta'ala ma innakum yanfad wa ma innallahi ba. Jadi sesuatu yang ada pada kalian itu akan sirna, akan musnah, akan hilang. Sedangkan pada sisa Allah itu tetap kekal abadi, tidak akan berkurang sedikit. Faqiyasul khaliq subhana alal makhluk bittikhad alwasait indahu qiyasun batilun min wujuh muta'addidah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang-orang yang dia itu menjadikan makhluk Allah sebagai apa tadi? Wasitah, perantara antara dia dengan Allah, maka ini adalah qiyasun batil. Ini termasuk qiyas yang batil, min wujuh muta'adidah, sebagainya tadi disebutkan, ya, dari berbagai sisi. Ini dari syubhat yang mereka lontarkan, ya, tentang al-wasilah yang mereka inginkan adalah perantara antara dia dengan Allah, padahal di situ sudah dibantah oleh a'immatut tafsir. Al-maqsud bil wasilah huna yakni at-ta'ah wal ibadah bi fi'l al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.